يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.